Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya fil Kitabi was Sunnah. Dan kita telah masuk pada pembahasan Al-Wasiyah bi hifdhi huquqis sahabah, wasiat untuk menjaga hak-haknya para sahabat. Pada poin ini disebutkan tentang zikru ba'di fadailihim, penyebutan sebagian keutamaan para sahabat. Mungkin beberapa pembahasan di sini disampaikan secara berulang-ulang, dan ini tidak mengapa karena memang yang namanya manusia letaknya lupa, butuh untuk selalu diingatkan. Sebagaimana kita terkadang dapatkan dalam Al-Quran, beberapa kisah dalam Al-Quran terulang-ulang. Kisah Nabi Musa misalnya ada dalam surat Al-Baqarah, ada dalam surat Al-A'raf, ada dalam surat Thaha, ada dalam surat Al-Qasas dan yang lainnya. Dan tentu masing-masing tempat ada pembahasan yang diangkat, tidak kemudian berulang-ulang begitu saja tanpa ada faedah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa terkadang sesuatu butuh disebutkan secara berulang-ulang karena manusia letaknya lupa, butuh untuk diingatkan. Kemudian juga penyebutan yang berulang-ulang tadi terkadang menyesuaikan kondisi, menyesuaikan ya tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allifu Habibullah Ta'ala. Amma ba'du, adapun selanjutnya. Fa innal wasaya fil kitab wa sunnah qad syamulat huquqal muslimina jami'an ba'duhum ala ba'din. Sesungguhnya wasiat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah mencakup hak-hak kaum muslimin semuanya, sebagian terhadap yang lain. Bad'an bihuquqil walidain, yang dimulai dengan menyebutkan hak-hak kedua orang tua. Wal awlad wal arham wal jiran, hak-hak anak, karib kerabat, para tetangga, warra'i warra'iyah, hak penguasa, hak rakyat, hak-hak yang terkait dengan kaum muslimin dibahas secara lengkap. Dan di antara kitab yang terbagus yang menjelaskan tentang hak-hak tersebut adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yaitu kitab Huququn Da'ad Ilaiha Al-Fitrah wa Qarraratha Asy-Syari'ah. Wa khitaman bibayani haqqis sabiq ala lahiq, dan ditutup dengan penjelasan tentang hak orang yang telah berlalu atas orang yang datang belakangan. Apa yang semestinya diberikan oleh orang yang belakangan terhadap para pendahulu, ini yang dimaksud. Karena umat ini tidak bisa terputus dengan generasi awalnya. Adanya kebaikan yang di tengah-tengah umat ini semata-mata rahmat dari Allah, kemudian buah dari perjuangan para pendahulu. Sehingga ketika ada orang yang ingin memutus antara generasi pendahulu dengan yang belakangan, ini adalah upaya untuk memutus kebaikan. Sehingga sudah semestinya umat ini diingatkan kembali untuk selalu mengingat-ingat jasa dan kebaikan para pendahulu. Kemudian mereka berterima kasih kepada yang telah memberikan jasa kepada umat ini, serta mengikuti sejak mereka dalam kebaikan. La siyama man kana lahu al-fadlu minas sabiqin fi isadil khairi ilal lahiqin. Terlebih para pendahulu yang mereka punya keutamaan, punya jasa dalam menyampaikan kebaikan kepada orang-orang belakangan. Wa hadithuna fi hadzal bahthi sayakunu an haqqi sahabah. Dan pembicaraan kita pada pembahasan ini terkait dengan haknya para sahabat, minal muhajirin wal ansar ala jami'il muslimin, dari kalangan muhajirin dan ansar terhadap seluruh kaum muslimin. Seorang mukmin dalam hidup ini berkewajiban untuk memberikan loyalitas. Di samping itu pula, berkewajiban untuk memberikan sikap benci, memberikan sikap cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, memberikan kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta benci kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan benci kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Jadi hidup ini harus ada seperti itu, al-wala'u wal-bara'. Tidak mungkin seorang itu dihukumi sama sebagaimana Allah SWT sebutkan tentang sifat orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Para pengikut Muhammad alaihi salatu wasalam adalah orang-orang yang sayang terhadap kaum mukminin, orang-orang yang lemah lembut terhadap kaum mukminin. Namun mereka orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Lihat, karena memang beda, disikapi tidak sama. Jadi tidak benar adanya ajakan untuk kita damai dengan semua orang. Ya. Padahal orang yang kita diajak berdamai dengannya, mereka sendiri tidak mau berdamai. Mereka sendiri memunculkan api permusuhan terhadap agama. Sudah sunatullah di muka bumi ini, tidak akan mungkin bumi ini semua orang baik, tidak mungkin semua bumi ini jelek, tidak mungkin. Ada yang baik, ada yang jelek. Nah, memang seperti itu ya, sikap kita yang menyesuaikan. Yang baik kita cintai, orang yang membela kebaikan kita muliakan, orang yang punya jasa terhadap umat ini kita ya berterima kasih terhadap jasa yang mereka telah berikan. Adapun orang yang menentang agama ini, memusuhinya, ya, mereka diperlakukan setimpal, dan inilah keadilan. Hidup itu enggak mungkin satu warna. Akan repot kalau hidup satu warna. Semua itu mesti ada lawannya. Kalau tidak ada orang sakit, para dokter itu mumet. Iya enggak? Ya. Penjual herbal juga pusing, enggak ada orang sakit ini. Walaupun herbal tidak harus orang sakit, tapi umumnya orang beli herbal karena apa? Dia mengeluhkan sakit. Jika ada orang sakit, ada orang sehat. Kalau semua orang itu kaya, itu malah kerepotan. Semua orang kaya, bagaimana kalau pas septic tanknya rusak, kentengnya bocor, orang kaya gak mau betulin sendiri. Menyuruh orang, semua orang kaya. Justru seperti itulah Allah jadikan keseimbangan hidup. Allah jadikan manusia itu ada mukmin, ada yang kafir, ada yang kaya dan miskin. Ini sebagai ujian dari Allah. Allah SWT berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan sebagian kalian ujian terhadap sebagian yang lain. Orang yang beriman, ujian bagi orang kafir. Orang saleh, ujian bagi orang yang fasik, ahli maksiat. Sebaliknya orang yang ahli maksiat pun ujian bagi orang saleh, orang kafir pun ujian bagi orang yang mukmin. Jadi adanya ajakan untuk kemudian kita berdamai dengan seluruh manusia, ini ajakan yang ya tidak mungkin. Karena manusia ada yang tabiatnya itu jahat, ya. Ada yang tabiatnya tidak jahat. Karena berbeda, masa kita sikapi sama. Kamu misalnya, misal saja, punya kelinci, kamu pelihara. Insya Allah, saya bertahun-tahun, kelinci tadi insya Allah gak akan nyaplok kamu. Kalau kamu melihara macan, meskipun kamu pelihara dari kecil, bisa jadi ketika besar kamu dicaplok, itu bisa. Karena tabiatnya memang, macan itu ya, buas ya kan. Kelinci bukan buas. Beda makanannya. Sama-sama binatang, ternyata beda. Sehingga ketika kamu memberi makan kelinci, apa sama dengan kamu memberi makan apa namanya harimau? Tentu beda. Jenis makanannya beda, caranya beda, perlakuannya tidak sama. Sebutkan di sini. Allah Jalla Jalaluhu qad wasafahum bil khisalil hamidah. Allah Jalla Jalaluhu, Allah Zat yang Maha Mulia, telah mensifati para sahabat dengan sifat-sifat yang terpuji. Ini para sahabat secara umum, mereka orang-orang yang utama. Meskipun person-person mereka ada yang berbuat salah. Namanya manusia. Person-person, individu-individu sahabat ada yang pernah keliru, pernah berbuat dosa. Karena memang mereka bukan orang-orang yang maksum. Tapi meskipun sebagian mereka pernah berbuat dosa, ada di sana hal-hal yang menjadikan mereka diampuni oleh Allah SWT dosanya. Di antaranya, perjuangan mereka yang besar terhadap Islam. Kebaikan-kebaikan mereka yang mereka suguhkan untuk Islam, ini telah menutup kekurangan atau kekeliruan yang terkadang muncul dari sebagian mereka. Kemudian mereka juga orang yang kalau berbuat salah segera bertaubat pada Allah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang tidak punya dosa. Rasul mengatakan, At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Contoh ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, kemudian ada di sana seorang Yahudi, Abdul bin Saba, kasak kusuk di tengah-tengah masyarakat muslimin yang bodoh waktu itu, menghembus-hembuskan kebencian kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah. Bahwa Utsman ketika perang Uhud lari dari medan tempur. Lari. Ini pun dibesar-besarkan. Kemudian ketika para pemberontak ini mengepung rumahnya Utsman, berkata, kembali Utsman. Disebutkan kekurangan Utsman menurut versi mereka, kamu lari dari perang Uhud. Melari dari perang Uhud. Betul, Utsman lari dari perang Uhud. Namun yang lari bukan hanya Utsman saja. Banyak sahabat. Banyak sahabat. Dan apa sebabnya lari? Karena memang kondisi waktu itu muslimin terjepit dan adanya isu yang menebar bahwa Rasul terbunuh. Ketika adanya isu seperti itu dan kondisi terjepit, sahabat terbelah, ada yang mereka mengatakan, kalau Rasul terbunuh untuk apa kita hidup? Gak ada gunanya kita hidup kalau Rasul sudah terbunuh. Ayo kita maju sampai kita apa terbunuh. Ada lagi yang berbeda, lari. Sudah? Jadi yang lari bukan hanya Utsman. Dan larinya di sini karena kondisinya seperti itu. Berita tidak seperti orang yang melihat langsung. Orang yang dengar berita gak seperti orang yang mengalami langsung kayak apa. Yang ngerinya kondisi waktu itu. Namun Allah SWT yang memerintahkan berjihad, yang melarang pula dari lari dari medan tempur, dia pula yang memaafkan para sahabat. Allah mengatakan, wa laqad afallahu ankum. Allah telah memaafkan kalian. Ya, kalau Allah sendiri yang memerintahkan jihad dan melarang dari lari, kemudian memaafkan mereka karena kondisinya itu seperti itu. Lalu untuk apa orang ngutungkit? Ya. Orang yang memang Allah telah ampuni. Orang yang telah Allah ampuni. Dan yang lari di sini pun bukan hanya Utsman, tapi yang lainnya. Kondisinya kayak tadi. Jadi bukan kemudian asal lihat banyak pasukan berlari. Oh bukan. Kondisinya betul-betul terjepit. Ya. Muslimin betul-betul terjepit. Bisa dibayangkan 700 orang melawan 3.000. Ya. Terjepit sekali. Sehingga nantinya setelah itu ada ayat yang meringankan. Dulu awal-awalnya, kalau kita pasukan muslimin itu 100, musuh itu 1.000. Gak boleh lari. Jadi 1 lawan 10. Berat kan? Setelah itu Allah SWT apa namanya gosip yang ditebarkan oleh orang-orang munafik seputar rumah tangga Nabi, di mana orang-orang munafik menggosip Aisyah telah melakukan perselingkuhan dengan Safwan ibn Mu'attal, dan ini di antara kejahatan orang-orang munafik, ingin selalu menggoyang, ya, menggoyang pondasi-pondasi Islam dan para pembawa kebaikan. Berbagai cara. Ada dari 3 sahabat yang termakan oleh isu itu. Di antaranya tadi, Hasan bin Thabit, penyair Rasul, Mistah, familinya Aisyah sendiri, Hamnah binti Jahsyin, ya iparnya, apa namanya, Ar-Rasul, karena dia adalah Zainab, saudarinya Zainab binti Jahsy, istri Nabi. Jadi Hamnah binti Jahsy ini iparnya Rasul. Namun ketika ditegakkan atas mereka hukuman, ya sudah. Berarti kesalahan mereka telah diampuni. Karena di antara faedah hukuman-hukuman syariat yang ditegakkan di dunia ini adalah sebagai penghapusan terhadap dosa yang mereka lakukan dan sebagai ancaman bagi orang yang ingin melakukan perbuatan yang sama, bahwa inilah hukumannya, inilah akibatnya. Wal fadail al-karimah, dan keutamaan yang mulia. Wa a'addal jannah daru karamatihi lahum, dan Allah persiapkan surga, negeri kemuliaannya untuk mereka. kalau tidak ada keutamaan untuk para sahabat kecuali bahwa mereka telah dijanjikan surga, maka cukuplah ini sebuah keutamaan. Karena apatah hidup di dunia ini. Kalau memang orang tidak ngerti apa nasibnya, di para sahabat jelas nasib mereka, surga sudah. Surga, dan ini adalah puncak, ya, daripada kenikmatan yang didapat oleh manusia nanti di yaumul qiyamah. Allah SWT persiapkan surga bagi mereka. Waliman tabi'ahum ihsan, demikian pula bagi orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Sehingga di sini menunjukkan wajibnya mengikuti salaf as-salih. Wajib hukumnya. Bukan sunnah, bukan hanya mubah, boleh-boleh saja, wajib. Kalau orang ingin masuk dalam surga, wajib mengikuti salaf umat ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas baginya petunjuk, barang siapa yang menentang bimbingan Nabi setelah jelas baginya bimbingan, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan tentu orang yang beriman yang paling utama di tengah umat ini para sahabat. Wayat tabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Dalam berakidah tidak mengikuti jalannya orang beriman, dalam beribadah tidak mengikuti jalannya mukminin, dalam berakhlak dan bermuamalah, ya, tidak peduli dengan jalannya kaum mukminin. Para seperti ini, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesuai dengan yang dia sukai. Dicor keluar orang seperti itu. Tapi ingat, bukan kemudian bebas. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini di antara akibat, di antara sebab seorang tidak mengikuti generasi awal umat ini terancam dengan jahannam. Bahkan kalau kita meneliti tafsir dari salaf terhadap bacaan Al-Fatihah yang setiap hari kita baca, setiap salat kita baca, terkait dengan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya Abu Bakr wa Umar, jalannya sahabat. Setiap kita salat berarti memohon kepada Allah untuk ditunjuki jalannya sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berpesan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang sahabat dari kalian ingin mengambil contoh, ingin mencari teladan, ingin mencari figur, falyastanna, hendaklah dia meneladani biman qad mat, terhadap orang yang telah wafat. Yang dimaksud telah wafat di atas keistiqomahan, meninggal di atas jalan yang lurus, lempeng. Fa innal hayya la tu'manu 'alil fitnah, kata Ibnu Mas'ud. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari terfitnah, tidak aman dari bergeser dari jalan kebenaran. Selama hayat masih di kandung badan, jangan pernah orang merasa aman bahwa dia akan tetap di atas kebaikan. Berapa banyak orang yang dulunya baik berubah jadi jelek. Berapa banyak orang yang dulunya dia lemah kemudian sekarang melenceng. Jadi kalau kita menjadikan orang masih hidup sebagai figur, kita akan nyesal terkadang. kita akan geloh. Oh, ternyata orang yang kita ikuti jadi seperti-seperti ini. Jadi orang yang betul-betul meninggal di atas keistiqomahan, sudah dia enggak akan berubah. Sudah meninggal, enggak akan berubah. Dia meninggal di atas keistiqomahan. Siapa di antara mereka? Ulaika ashabu Rasulillah. Mereka adalah para sahabat Rasulillah. Faqala Allah Ta'ala berfirman, sini Allah SWT berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آية 100. والسابقون dan orang-orang yang terdahulu, berarti memang ada yang belakangan, ada yang mendahului, kan seperti itu. Yang namanya apa, umat ini jangan pernah diputus ya dari apa namanya generasi awalnya. Harus terus bersambung. Makanya diingatkan selalu ya, banyak dalam Al-Quran dan hadis untuk mengingat-ingat ya, orang-orang yang mendahului kita dalam kebaikan. Yang diantara tujuannya adalah kita mengetahui terhadap kebaikan yang telah mereka berikan, kemudian diantara tujuannya juga untuk meniru mereka. Berarti umat ini memang ada yang sabik dan ada yang lahik. Ada yang mendahului dan ada yang datang belakangan. Itu seperti itu. Bagi kita, para sahabat pendahulu kita. Antum-antum insya Allah pendahulu bagi orang yang datang setelah antum. Ya seperti itu. Jadi terus ada apa namanya kesinambungan umat ini dari awalnya sampai akhirnya. Di sana ada upaya untuk dari orang-orang jahat untuk memisahkan umat ini dari generasi awalnya. Karena mereka tahu kalau umat ini melirik kembali kepada generasi awalnya, umat ini akan mendapatkan kejayaan seperti para pendahulunya. Musuh-musuh Islam dari kalangan musyrikin, kafirin, dan munafikin tidak ingin kejayaan muslimin akan kembali seperti semula. Lalu mereka memberi gambaran yang jelek terhadap para pendahulu dan menakut-nakuti generasi belakangan kalau mengikuti para pendahulu. Upaya ini terus dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, dan para munafikin. Tujuannya supaya terputus antara generasi pendahulu dan belakangan. Sehingga generasi belakangan tidak tahu apa yang menjadikan generasi dahulu itu mulia, tidak tahu. Ketika mereka tidak tahu pada gilirannya nanti, maka umat ini mudah untuk kemudian dikuasai. Maka jauh-jauh hari Al-Imam Malik rahimahullah mengingatkan, lan yasluhu akhiru hadil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Akhir umat ini tidak akan beres. Akhir umat ini tidak akan benar kecuali dengan apa yang menjadikan generasi awal umat ini beres dengannya. Artinya, kalau kita ingin meraih kejayaan, maka tirulah para pendahulu kita yang pernah meraih kejayaan. Tanpa kita merujuk kepada generasi awal umat ini, maka apa yang kita harapkan di kejayaan hanyalah ya angan-angan. Cita-cita yang tidak akan pernah terwujud. Karena memang kejayaan semata-mata nikmat dari Allah, kemudian karena usaha seorang dalam beriman dan beramal saleh. Sehingga barakallahu fikum, adanya upaya untuk memutus antara generasi pendahulu dengan belakang ini adalah cara-cara orang kafir dan cara-cara al-munafiqun. Orang-orang terdahulu dari kala yang beriman dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Jadi mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Yani ya betul-betul zahir dan batinnya. Jangan hanya lesannya saja mengatakan mengikuti sahabat, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Dan mengikuti mereka pun dalam segala lini. Bukanlah saya mengikuti sahabat dalam perkara akidah saja. Dalam perkara akhlak, muamalah, dalam perkara ibadah, terserah saya. Ini berarti mengikuti dengan cara tidak baik. Apa kemudian mengikuti mereka berarti harus sama dengan mereka? Ya tentu untuk sama dengan mereka satu hal yang sulit karena keimanan kita tidak sama dengan mereka. Setidaknya mendekati dan berusaha untuk apa? Sesuai dengan mereka. Apa kemudian mengikuti para sahabat artinya kita kembali ke zaman unta. Kembali seperti abad pertengahan. Jawabannya bukan seperti itu. Rasul tidak pernah melarang kita untuk perkara-perkara sifatnya duniawiya selama tidak ada pelanggaran syariat. Silahkanlah dulu belum ditemukan kendaraan yang nyaman sih sekarang. Karena memang waktu itu, ya sekarang sudah ada, manfaatkan. Kita tidak dilarang untuk memanfaatkan teknologi modern, penemuan mutakhir, selama itu dipakai untuk kebaikan. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ketika datang waktu itu ke Madinah, baru datang ke Madinah, melihat orang-orang Ansar itu mengawinkan pohon kurma. Mungkin terlihat capek, ya seperti itu, Rasul mengatakan, kalau kalian biarkan saja, enggak usah dikawinkan. Kemudian para sahabat tidak mengawinkan, kemudian tidak pada buah. Karena ini jenis tanaman yang butuh dikawinkan. Andai kata buah pun tidak, ya tidak maksimal. Karena ini jenis pohon yang butuh dikawinkan. Rasul kemudian mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham tentang perkara dunia kalian. Jadi, mengikuti mereka bukan berarti kemudian kita dilarang untuk memanfaatkan teknologi modern sebagaimana fitnahan dari ahlul batin. Ini orang-orang yang mengharamkan pesawat, ini orang-orang yang mengharamkan apa namanya teknologi. Ya. Padahal tidak seperti itu. Ya. Adapun masalah ibadah, akhlak dan muamalah, maka tidak ada perubahan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Sholat di zaman sekarang sama dengan sholat di zaman Nabi. Akidah yang harus kita yakini sekarang harus sama dengan akidah yang diyakini oleh para sahabat. Itu yang dimaksud. Dalam perkara agama, ya sudah ada ketentuannya. Ada pun perkara dunia silahkan. Mengikuti perkembangan sesuai dengan apa? Kebutuhan. Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Dan keriduan dari Allah SWT kepada hamba adalah nikmat yang terbesar. Kalau seorang diberi oleh Allah harta, diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah ya pemberian-pemberian, maka yang terbesarnya adalah pemberian berupa ridha Allah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, waridwanun minallahi akbar. Waridwanun minallahi akbar. Dan keriduan dari Allah itulah yang terbesar. Keriduan dari Allah itulah yang terbesar. Tentu untuk mendapatkan keriduan dari Allah ada syaratnya. Apa para pendahulu kita mendapat keriduan dari Allah? Tentu mereka ya, di samping orang-orang yang beriman dengan hati mereka, mereka juga mengamalkan dengan anggota badan mereka. Lahiriahnya mencerminkan apa yang diyakini dalam batinnya. Sehingga mereka orang-orang yang mendapat keriduan dari Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridho. Dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perkara-perkara yang baik. Dan terkait pula dengan orang-orang yang diridhoi. Karena beda dengan manusia, kadang seorang senang pada satu, padahal itu jelek. Terkadang seorang itu membenci sesuatu, padahal itu baik. Adapun Allah SWT ketika ridho kepada sesuatu, pastikan pada sesuatu itu baik. Waradu anhu, dan mereka pun nanti akan puas dengan pemberian Allah. Karena Allah SWT maha mulia, membalas orang-orang yang baik dengan balasan yang berlipat, yang tentu mereka akan bergembira nanti dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan ketika ahli surga telah masuk dalam surga semua, dan mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa, gedung-gedung yang tinggi, makanan-makanan lezat, minuman-minuman yang lezat, kebun-kebun yang rindang. Ada panggilan dari langit memanggil penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Mendengar seperti itu, penghuni surga langsung mengangkat ya lehernya ke atas. Dikatakan innalakum mau'idan minallah. Kalian punya janji dari Allah. Yuridu ayyunjiskumu, yang Allah akan mewujudkan janji itu kepada kalian. Kata penghuni surga, ya Allah, janji yang mana? Alam tubayyidu wujuhana wa tudkhilna al-jannah wa tujirna 'anil nar? Bukankah kau telah memutihkan wajah-wajah kami? Nah, wajah-wajah ahlu sunnah di hari kiamat akan putih, bersih, cemerlang. Sementara ahli bid'ah akan hitam. Walaupun di dunia ganteng, di akhirat akan hitam dan akan masam. Ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah, yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari di mana wajah-wajah itu menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Kata Ibn Abbas, tabyadu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Akan menjadi putih cemerlang wajah-wajahnya ahli sunnah dan akan menghitam wajah-wajahnya ahli bid'ah. Di antara waliyadubillah yang disebutkan tentang kelompok Juhaiman yang melakukan kejahatan di Masjidil Haram pada tahun 80-an kurang lebih, ketika Juhaiman dan pasukannya memasukkan senjata ingin mendeklarasikan Mahdi yang ditunggu-tunggu, Ratu Adil yang ditunggu-tunggu versi mereka, memasukkan senjata laras panjang ke dalam Masjidil Haram dalam peti jenazah dari beberapa pintu Masjidil Haram. Dan para penjaga tidak curiga karena itu peti jenazah, ya kan. Ketika sudah sampai di dekat Ka'bah, pasukan Juhaiman sudah mempersiapkan diri mengambil senjata-senjata itu, kemudian ya mengangkat seorang yang dikatakan Mahdi yang muntadhar. Siapa yang tidak mengikutinya maka akan dibunuh. Waktu itu terjadilah pembunuhan terhadap para jamaah ya yang sedang beribadah di Masjidil Haram. Pintu-pintu Masjidil Haram ditutup sekitar seminggu. Terjadi kontak senjata dengan pasukan pemerintah. Dan tentu pemerintah Saudi waktu dengan hati-hatinya untuk meminimalisir jatuhnya korban. Selama seminggu tidak dikumandangkan azan. Terjadi kontak senjata sampai kemudian sekitar seminggu ya para pengikut Juhaiman ini bisa dilumpuhkan Ya, sebagian tertembak. Dan pimpinan mereka wadihadzubillah ketika tertembak mati dalam keadaan hitam ya wajahnya. Waliyadzubillah. Allah melihatkan di dunia ini. Dan mereka yang apa namanya berbuat ilhad, berbuat kezaliman di tanah suci. Sebagian jamaah terjebak dan terbunuh. Apakah ini Mahdi? Kalau Mahdi itu menebarkan keadilan. Sebagai nama Nabi sebutkan, Mahdi itu menebarkan keadilan. Ini yang ada malah yang menembaki dan membunuh orang-orang yang pada ibadah. Ini jelas-jelas kebohongan. Kembali kepada Ibn Abbas mengatakan, yawma tabyadu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah. Hari, yakni hari kiamat nanti, wajah-wajah ahli sunnah akan putih dan wajah-wajah ahli bid'ah akan menghitam. Ya. Wa'adda lahum jannatin, dan Allah bersiapkan bagi mereka jannat. Jannat jamak dari jannah. Yang menunjukkan surga itu banyak. Surga itu apa? Banyak. Pernah ada seorang sahabat bernama Harithah, sahabat muda, meninggal, terkena panah nyasar, kemudian meninggal. Ibunya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, beritahu saya, di mana posisi anak saya, Harithah? Afil jannati huwa am finnar? Apakah dia di sorga atau dia di neraka, ya Rasul? Kalau dia di sorga, saya akan bersabar. Namun kalau dia di neraka, saya akan menangis terus dan tidak akan pernah berhenti. Seorang anak yang dicintai oleh uminya, Harithah meninggal terkena panah nyasar. Disebutkan Rasul mengatakan, ma dhannuki innaha jinan wa inna ibnaki qad asabal firdaus al'ala. Kama qala alaihi salatu wassalam. Apa persangkaanmu wahai Ummu Harithah? Innaha jinanun. Sesungguhnya surga itu banyak. Surga itu apa? Jinan, banyak. Wa inna ibnaki, dan sesungguhnya putramu, qad asabal firdaus al'ala. Telah masuk ke dalam firdaus yang paling tinggi. Di surga itu banyak. Surga itu bertingkat-tingkat. Dan ini keadilan Allah SWT. Karena orang yang beriman di dunia ini tidak sama keimanannya. Orang yang beramal tidak sama amalannya. Sebatas dengan keimanannya, sebatas itu pula seorang mendapatkan derajat. Sebagaimana firman Allah SWT, walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan yang diamalkan. Dulu ada dua sahabat dari Qudha'ah. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam masuk Islam. Dua sahabat ini amalannya sama kurang lebih. Satu dari sahabat, dua sahabat ini meninggal dunia. Kemudian kurang lebih sekitar sebulan atau kurang lebih meninggal temannya, menyusul meninggal. Ada seorang sahabat bernama Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat sahabat dari dua sahabat tadi yang meninggal lebih akhir justru disuruh masuk surga lebih dahulu. Ketika dia bangun, dia pun melaporkan mimpi tadi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasul, saya bermimpi demikian. Artinya, mengapa sahabat yang meninggalnya lebih akhir dia ya, lebih dulu masuk surga, lebih tinggi derajatnya? Disebutkan, bukankah dia ikut sholat bersama kita? Artinya ketika temannya meninggal sudah tidak bisa beramal. Adapun ini yang masih dikasih umur sekian minggu masih bisa beramal. Tentu dengan tambahan amalan tentu ada tambahan apa? Derajat dan pahala. Ada tambahan apa? Derajat dan pahala. Seperti tadi sudah kita sebutkan bahwa ya, surga itu bertingkat-tingkat dan masing-masing orang mendapat ya dengan amalannya derajat sesuai dengan amalannya. Yang diantara nikmat surga adalah tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah kebun-kebun tersebut sungai-sungai. Dan tentunya ini bukan hanya penggambaran bagi orang-orang padang pasir yang kalau melihat sungai itu seperti apa senangnya. Negeri yang mereka itu sangat jarang melihat air. Bukan itu. Namun memang kenikmatan yang luar biasa ada di sorga. Sungainya pun beragam. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar bahkan. Yang tidak memabukkan. Jangan Anda bayangkan sungai di sorga seperti sungai ya di sini. Atau yang lebih serem lagi apa sungai apa? Ciliwung lah ya. Ya kan? Jangan. Ya dengan beragam material yang ada. Ya, tapi betul-betul sungai yang ya apa namanya? Ya menjadikan hati ini senang, mata ini menjadi sejuk. Nah kata sebagian ulama, di antara sebab seorang itu senang adalah an-nadhar ilal ma'il jari. Di antara sebab seorang itu ya fresh itu melihat kepada air yang gemercik. Air yang jernih, gemercik mengalir di atas batu itu akan fresh dia. Jadi apa yang dipandang oleh seorang pun bisa menjadikan orang itu seger. Demikian pun apa yang dipandang oleh seorang bisa menjadikan orang itu jadi kecut. Hatinya jadi pucat bisa. Ya. Jadi apa yang dia lihat bisa menjadikan senang, bisa menjadikan apa? Ya, sebaliknya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah kebun-kebun tadi sungai. Tidak hanya setahun dua tahun. Ya, kalau kamu diberi rumah istana misalnya yang di situ belakang fasilitas sampai 10 tahun, seperti apa? Senang ya kan? Ini khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi dunia ini adalah ajang untuk kita bercocok tanam. Besok masing-masing orang akan memetik, menuai apa yang dia tanam. Kalau seorang membandingkan hidup di dunia sepanjang apapun umur yang dia Allah berikan, tidak ada apa-apanya dengan kehidupan akhirat yang tidak pernah ada ujungnya. Nanti di yaumul qiyamah orang-orang kafir disah dibangkitkan dari alam kubur. Mereka menyangka kehidupan di dunia ini ibarat hanya mimpi saja. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Hari di mana mereka melihat kiamat, mereka menyangka bahwa hidup di dunia itu hanyalah seperti di waktu sore atau di waktu pagi. Waktu pada asar sampai maghrib itu kan sebentar banget. Itu terbit matahari sampai duha itu kan sebentar. Artinya kehidupan dunia sebentar sekali. Ya. Dibanding akhirat yang tidak pernah ada ujungnya. Hakikat ini harus kita yakini dan ketahui. Supaya kita tidak larut tenggelam dalam mencari dunia kemudian melupakan akhirat kita. Bahwa dunia bukan tujuan kita, bahwa dunia adalah jembatan penyeberangan. Dunia adalah batu loncatan untuk ya beramal. Hanya dahulu dikatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau kalau kemana-mana itu pakai teken, pakai tongkat, teken. Tongkat untuk apa? Nyagak dirinya itu. Ditegur sebagian orang, wahai Imam Syafi'i, Anda seorang yang kuat. Nah, ketika belum meninggal saja, umurnya masih 54 tahun. Masih tergolong muda kalau kalangan ulama. Anda orang yang sehat. Kenapa Anda pakai teken? Pakai apa namanya? Tongkat. Ya. Kata Imam Syafi'i, saya berbuat seperti ini untuk mengingatkan saya bahwa saya di dunia ini adalah seorang musafir. Ya, bahwa saya di dunia ini seorang yang musafir. Artinya untuk mengingat saya bahwa saya harus apa namanya mempersiapkan bekal untuk yang apa ke negeri tujuan. Ya, makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wala taj'alid dunya akbar hamina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia adalah puncak pikiran kami. Jangan Engkau jadikan dunia adalah puncak pikiran kami yang menggelayuti pikiran kami. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi yang namanya sukses itu kalau orang sudah masuk dalam surga. Selama seorang itu ya belum jelas surga atau bukan, maka tidak bisa seorang anggap bahwa orang ini sukses ini. Dahulu ada orang yang dia itu semacam tidak pernah terlihat tersenyum. Atau dia semacam bernazar untuk tidak akan tersenyum. Sampai dia yakin kalau dia itu orang yang selamat. Orangnya selalu murung, kayak gak pernah senyum. Ya. Tapi subhanallah, ketika meninggal dia itu tersenyum. Ketika dia meninggal terlihat di wajahnya, orang yang ini gak pernah tersenyum. Ini ketika meninggal tersenyum wajahnya. Ya roma la naro. Dia melihat apa yang kita tidak melihat. Dia merasakan apa yang kita tidak merasakan. Mungkin saja dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan dari kemuliaan sehingga dia tersenyum. Ya sebelumnya dia tidak mau tersenyum karena dia tidak tahu apa nasibnya. Walaupun ini bukan jadi patokan ya. Karena kalau mesti jadi patokan ya, Rasul sendiri mengatakan tabassumuka fi waji akhika laka sadaqatun. Tersenyumnya kamu di hadapan saudara kamu itu sedekah. Tentu ya terserah masing-masing lah. Orang tadi misalnya saya enggak akan tersenyum sampai saya tahu nasib saya seperti apa. Orang sebelum meninggal itu kan malaikat memberitahu tempat tinggal dia surga atau neraka. Orang yang kafir ketika malaikat datang ingin mencabutnya, diberitahu kalau tempat tinggalnya dia itu neraka, itu rohnya enggak mau keluar. Pokoknya enggak mau, karena apa? Ya. Diberitahu bahwa dia akan keluar menuju kemurkaan dari Allah SWT, maka dicabut oleh malaikat dengan sekeras-kerasnya. Allah mengatakan, وَنَّزِعَادِ غَرْقَ. Demi malaikat yang mencabutnya orang-orang kafir dengan sekeras-kerasnya. Sebutkan dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara bin Azib, tentang proses keluarnya ruh orang yang kafir ketika dicabut oleh malakul maut, di mana orang kafir tadi ruhnya tidak ingin keluar. Maka dicabut dengan keras oleh malaikat seperti besi yang cekung seperti pancing, dimasukkan ke wall yang basah kemudian ditarik. Besi atau pancing, semacam pancing, masukkan ke kain bol yang basah kemudian ditarik. Keras-kerasnya, waliyadzubillah. Adapun orang yang beriman, sebelum meninggal, maka malaikat memberitahu. Malaikat mengatakan, Allah takhofu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adud. Kalian tidak perlu takut. Kalian tidak perlu bersedih. Karena masa depannya sudah jelas surga. Apa yang lewat telah diganti dengan lebih baik. Wabshiru bil jannah. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan dengannya. Jadi al-fawzul azim, keberuntungan yang besar adalah di saat seorang itu masuk dalam surga. Saya ada kitab yang lumayan, setebal ini kurang lebih, dengan judul Al-Fawzul Azim wal Khusranul Mubin. Al-Fawzul Azim wal Khusranul Mubin karya Al-Qahtani. Ini memuat tentang surga dan neraka. Memuat tentang nama-nama surga, tingkatan-tingkatannya, kenikmatan-kenikmatan surga. Ya, kemudian memuat juga tentang neraka, nama-nama neraka, tingkatan-tingkatannya, macam-macam adabnya. Ini di antara kitab yang memuat terkait dengan ini. Itu kitab Al-Fawzul Azim Wal-Khusranul Mubin. Ya. Baik. Jadi keberuntungan yang sesungguhnya di saat seorang itu telah jelas masuk dalam surga. Selama belum ada kejelasan, maka belum bisa seorang memastikan bahwa dia orang sukses. Sukses dunia tidak mesti sukses di akhirat. Sengsara di dunia tidak mesti sengsara di akhirat. Karena tidak harus ada kesamaan. Tapi orang yang ya sengsara di dunia dan sengsara di akhirat ya, adalah orang-orang yang mereka ya, tidak memanfaatkan hidup untuk kebaikan. Tenggelam dalam kemaksiatan padahal mereka tidak merasakan kelezatan kecuali hanya sesaat. Tenggelam dalam mengejar-ngejar harta dari cara-cara yang haram, kemudian mendapatkannya tidak lama kemudian dia dipenjara. Ini mukaddimah hukuman di dunia sebelum mukaddimah hukuman di akhirat. Sedangkan orang-orang yang beriman, meskipun mereka kondisinya, sebagian mereka kesulitan, tapi mereka dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itulah yang menjadikan hati ini tenang. Sebagian salah mengatakan, inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada sorga. Orang yang tidak memasuki sorga dunia, dia tidak akan masuki sorga akhirat. Apa yang dimaksud? Yaitu ketika seorang itu tentram, beribadah, dan mengingat-ingat Allah SWT. Orang-orang yang beriman, merasakan kelezatan batin, dan ketentraman yang luar biasa, di saat mereka mengingat-ingat Allah, dekat dengan Allah SWT. Ya, dahulu dikatakan, dzikrullahi dawaun, wa dzikrun nasi daun. Mengingat-ingat Allah adalah obat, sedangkan mengingat-ingat manusia adalah penyakit. Coba kalau kita mengikuti berita-berita yang ada. Berita perpolitikan, berita masalah perekonomian, berita masalah kriminal. Ruwet. Ya. Kita, pikiran kita berat. Ya, ruwet. Ketika kita kembali kepada mengingat nasib, mengingat diri kita, mengingat-ingat Allah SWT, rasanya ada kesejukan batin. Kesejukan ya yang Allah berikan kepada orang yang seperti ini. Karena ini janji dari Allah. Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan tenang, jiwa akan tenteram. Anda akan rasakan betul bagaimana di saat Anda mengingat Allah SWT dengan Anda ketika ya mengingat-ingat manusia. Jadi kalau mengingat-ingat orang yang kamu ngutangi enggak bayar-bayar, itu mumet juga ya kan. Yang mengingat orang yang selalu resek pada kamu, mumet ya kan. Kalau mengingat Allah, adem. Saya tutup dengan kisah Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau tidak pernah meninggalkan wirid pada subuh sampai terbit matahari. Ditegur oleh muridnya, Syekh, kenapa Anda tidak pernah meninggalkan wirid pada subuh sampai siang seperti ini? Kata Syekhul Islam Taimiyah, hadza quti illam af'al fa kaifa a'ishu. Ini sarapan saya. Ini apa sarapan saya? Kalau saya enggak sarapan ini ya bagaimana saya akan hidup? Ya. Hadza quti, ini adalah ya makanan pokokku. Ya, kalau saya tidak makan seperti ini, tidak melakukan seperti ini, bagaimana saya akan hidup? Seperti itu. Ya, beliau rahimahullah. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kami dahulu kalau mendapati kesulitan, kami dalam keadaan ada masalah yang ruwet, kami mendatangi guru kami, yaitu Syekhul Islam Taimiyah. Barulah kita melihat sosok beliau sudah adem hati kami. Beliau dalam kondisi sederhana tapi Ya. Orang yang melihatnya terang. Belum mendengar petuah dan kata-katanya, murid-muridnya sudah adem. Ya. Seperti itu kata salaf. Man qarrat 'ainuhu billah qarrat lahu kullu 'uyun. Barang siapa yang matanya tenteram dengan Allah, jiwanya sering nyebut-nyebut Allah, maka orang pun akan tenteram dengannya. Sebatas kedekatan kita dengan Allah, sebatas itu pula makhluk akan dekat dengan kita. Sebatas jauhnya kita dari Allah, sebatas itu pula makhluk akan menjauh dari kita. Kalau kita ingin dicintai oleh makhluk, maka cintailah Allah. Kalau kita ingin dekat makhluk dengan kita, adalah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man qarrat 'ainuhu billah qarrat lahu kullul 'uyun. Barang siapa yang matanya tenteram dengan Allah, senang dengan Allah, mengingat-ingat Allah, maka Allah jadikan mata-mata manusia pun tenteram kepadanya. Orang-orang pun senang kepadanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.